asya, apakah dia munsharif atau ghairu munsharif? Kalau pendapatnya si Bawaih itu ghairu munsharif. Kenapa? Karena asli dari asya itu syai'a'u. Syai'a'u. Dia ghairu munsharif karena apa? Ta'nits dengan alif mamdudah. Asli dari asya adalah syai'a'u. Syai'a'u. Karena di situ ada pertemuan dua hamzah di tengah-tengahi oleh alif, ya kan? Syai'a'u. Di situ kan ada dua hamzah kan di tengah-tengahi oleh apa? Alif. Ini kurang bagus. Maka hamzah yang pertamanya dipindahkan di awal kalimat sehingga jadilah asya'u. Sehingga pendapat si Bawaih, ya asya itu ghairu munsharif, dan di sana ada yang berpendapat selain itu yaitu munsharif. Sehingga di sini dikasih tanwin untuk menunjukkan adanya apa pendapat yang lain. Ya, al-jaru wal-majrur. Yang pertama dari khabar ghairu mufrad adalah al-jaru wal-majrur, jar majrur. Yang kedua al-dharaf, yaitu dharaf. Ya. Dharaf. Kemudian wal-fi'lu ma'a fa'ilih, yang ketiga fi'il bersama fa'ilnya. Fi'il bersama fa'ilnya ataupun fi'il bersama naibul fa'il, ya. Wal-mubtada'u ma'a khabarih, kemudian mubtada dengan khabarnya. Itulah lima dari khobar yang bukan mufrad. Jar majrur, dharaf, fi'il bersama fa'ilnya atau naibul fa'il bersama apa? Fi'il bersama naibul fa'il, kemudian mubtada dengan khobarnya. Ya. Hanya saja untuk jar majrur dan dharaf tidak semuanya bisa digunakan sebagai khobar. Ya, khusus yang tam saja yang sempurna. Jar majrur dan dharaf yang bisa digunakan sebagai khobar hanyalah yang tam. Apa sih yang tam? Tam itu sempurna. Maksudnya maknanya itu ada, tidak bergantung kepada sesuatu yang mahdhuf. Seperti Zaidun fil masjid. Jelas kan? Zaidun fil masjid. Tapi kalau dikatakan Zaidun bika, Zaid kepadamu, ini jar majrur ada maknanya enggak? Ya. Tidak ada maknanya kecuali bergantung kepada sesuatu yang lain yang ditakdirkan. Seperti Zaidun wasiqun bik, Zaid percaya kepadamu, baru ada apa? Maknanya yang seperti ini enggak boleh digunakan, namanya nakis, enggak sempurna. Ya. Demikian pula dharaf, tidak semuanya bisa digunakan sebagai khabar, hanya yang sempurna saja. Seperti Zaidun indaka, Zaid ada di sisimu, ini sempurna. Tapi kalau dikatakan Zaidun amas, Zaid kemarin, ada enggak faedahnya di situ? Enggak ada faedahnya. Bergantung kepada sesuatu yang lain, yaitu contohnya Zaidun zahibun amas. Iya. Zaidun zahibun amas, Zaid pergi kemarin, baru ada faedahnya. Ya kan, kalau seperti ini adanya, dia masih bergantung kepada sesuatu yang lain untuk menunjukkan maknanya, maka ini enggak boleh dipakai. Ya, sebagai apa? Khabar. Nahwu qaulika, contoh khabar adalah ungkapanmu Zaidun fiddar. Contoh khabar yang berupa al-jar wal majrur adalah ungkapanmu Zaidun fiddar. Zaidun fiddar. I'rabnya bagaimana? Zaidun mubtada marfu'un bil ibtida' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Fi ad-dari al-jar wal majrur fi harful dia harful jar ad-dari ismun majrur bi fi wa alamatu jarrihi al-kasra adh-dhahiratu 'ala akhirih. Al-jar wal majrur shibhul jumlah namanya atau fi mahalli rafin khabar. Ya. Wa Zaidun 'indak, Zaidun 'indak, Zaidun mubtada marfu'un bil ibtida wa alamatu rafi adh-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. 'Inda dharf, ya namanya dharf mansub ma alamatu nasbi fathah dhahiru 'ala akhirih. Wa huwa 'inda mudhaf kaf dhamir muttasil mabni 'ala al-fath fi mahalli jarin mudhaf ilayh. Shibul jumlah. Ya, jadi jar dan majrur dan dharf itu disebut dengan shibul jumlah, yang menyerupai jumlah. Ya. Shibul jumlah fi mahalli apa? Rafin khobar. Demikian cara mengharapnya. Wa Zaidun qama bu, Zaidun mubtada marfu bil ibtida wa alamatu rafi adh-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Qama fi'lun madin mabni 'ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab. Abuhu fa'ilun marfu wa 'alamatu rafi al-waw niyabah li'annahu min al-asma'il khamsa wa huwa abu mudhaf alha dhamir muttasil mabni 'ala dhamma fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Jumlah fi'liyah, jumlah fi'li dari qama bu fi mahalli rafin khabar. Di sini khabarnya berupa jumlah apa? Jumlah fi'liyah qama bu. Ya, apa terjemahnya Zaidun qama bu? Zaid ya, berdiri atau telah berdiri bapaknya. Wa Zaidun jariyatuhu zahibah. Zaid budak wanitanya zahibah, pergi ya, ataupun kabur ya. Zaidun mubtada marfu' bil ibtida wa alamatu rafi abamatu zahiru ala akhirih ya. Atau kita katakan Zaidun mubtada al-awwal, al-mubtada al-awwal, mubtada yang pertama, marfu' bil ibtida wa alamatu rafi abamatu zahiru ala akhirih. Jariyatuhu mubtada'un tsanin, al-mubtada al-tsani, mubtada yang kedua ya. Zahibatun khabar lil mubtada al-tsani marfu' wa alamatu rafi al-dhammatu al-zahiratu ala akhirih. Jumlah ismiyah min jariyatuhu zahiba fi mahalli rafin khabar ya. Jadi di sini khabarnya adalah jumlah ismiyah jariyatuhu zahibah ya. Kalau seperti ini, maka yang pertama dikatakan sebagai al-mubtada al-awwal, yang kedua disebut dengan al-mubtada al-thani. Khabar dari mubtada yang kedua mana? Zahibah. Khabar dari mubtada yang pertama adalah apa? Jariyatuhu. Jumlah jariyatuhu zahibatun. Ya. Wa qulu yanqasimul khabaru ila qismain. Saya katakan, kata syarih rahimahullah, khabar itu terbagi kepada dua bagian. Al-awwalu khabarun mufrad. Yang pertama adalah khabar mufrad. Apa ini dimaksud dengan mufrad? Eh? Apa yang bukan jumlah atau bukan syibhul jumlah? Kalau kita katakan az-zaidani qa'imani, di situ khabar apa namanya? Qa'imani. Az-zaidani qa'imani. Mufrad ya. Az-zaiduna qa'imuna. Mufrad ya. Ya, itu ini dimaksud dengan mufrad di sini. Apa yang bukan jumlah, bukan pula syibhul jumlah. Wa tsani khabarun ghair mufradin. Yang kedua khabar yang bukan mufrad. Wal muradu bil mufradi huna ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Dan yang dimaukan dengan mufrad di sini, kenapa perlu ditambahkan di sini? Karena makna mufrad berbeda-beda. Ya, pada pembahasan munada beda lagi. Ya. Pada pembahasan isim-isim yang murakkab berbeda lagi, pada pembahasan i'rab berbeda lagi, pada pembahasan khabar berbeda lagi. Itu makna mufrad berbeda-beda tergantung pembahasannya di mana. Dan yang dimaukan dengan mufrad di sini adalah apa yang bukan jumlah. Jumlah ada berapa? Dua. Ada dua. Jumlah yang pertama jumlah fi'liyah, yang kedua ismiyah. Apa yang bukan jumlah ismiyah dan bukan pula jumlah fi'liyah, wala syabihan bil jumlah, dan bukan pula yang menyerupai jumlah, yaitu apa? Al-jar wal majruru dan dharaf. Itu. Nahwu, contoh dari khabar yang mufrad adalah ungkapan qa'im ataupun kalimat qa'im min qaulika, dari ungkapanmu Muhammadun qa'imun, Muhammadun qa'imun, Muhammad sedang berdiri. I'rabnya jelas ya, Muhammadun mubtada qa'imun khabar. Wa ghairul mufradi naw'ani, jumlatun wa syibhu jumlatin. Dan khabar yang bukan mufrad ada dua macam. Yang pertama jumlah, yang kedua syibhu jumlah. Jumlah tadi ada dua macam. Wal jumlah naw'an, dan jumlah ada dua macam. Yang pertama jumlatun ismiyatun, jumlah ismiyah, wa jumlatun fi'liyatun, dan jumlah fi'liyah. Fal jumlatul ismiyatu hiya ma ta'allafat min mubtada'in wa khabarin, nahu abuhu karimun, min qawlika Muhammadun abuhu karimun. Jumlah ismiyah adalah apa yang tersusun, adalah jumlah yang tersusun dari mubtada dan khabar. Itu jumlah apa? Ismiyah. Yaitu jumlah yang tersusun dari apa? Mubtada dan khabar. Contohnya abuhu karimun, abuhu karimun, abuhu mubtada karimun khabar. Pada ungkapanmu Muhammadun abuhu karimun, Muhammad bapaknya adalah orang yang mulia, orang yang dermawan. Ya, i'rabnya sudah kita lewatkan tadi. Muhammadun mubtada al-awwal, al-mubtada al-awwal marfu' bil ibtida' wa alamatu rafi' ad-dhamma adh-dhahira 'ala akhirih. Abuhu al-mubtada ath-thani marfu' aydan 'alamatu rafi' al-waw niyabah 'an ad-dhamma li'anna min al-asmi al-khamsa wa huwa mudhaf. Al-habba min muttasil mabni 'ala ad-dhamma fi mahalli jari mudhaf ilayhi. Karimun khabarun lil mubtada ath-thani, khabar bagi mubtada yang kedua. Marfu' wa alamatu rafi' adh-dhamma adh-dhahira 'ala akhirih. Jumlah ismiyah ya, al-jumlah al-ismiyah fi mahalli rafin khabar lil mubtada al-awwal. Jadi jumlah ismiyah Abu Karim itu adalah pada mahalnya rafa sebagai khabar bagi mubtada yang pertama, itu bagi Muhammad. Wal jumlatul fi'liyatu ma ta'allafat min fi'lin wa fa'ilin aw na'ibih. Sedangkan jumlah fi'liyah adalah jumlah yang tersusun dari fi'il bersama fa'il ataupun dari fi'il bersama na'ibul fa'ilnya. Jadi lihat, kalau fi'ilnya itu mabni lil ma'lum, maka bersama fa'il. Kalau fi'ilnya adalah mabni lil majhul atau mughayyir shighah, bentuknya sudah dirubah, maka bersama naibul fa'il. Contohnya safara abuhu, ya telah safar bapaknya. Pada ungkapanmu Muhammadun safara abu, Muhammad telah safar bapaknya. Ya robnya bagaimana Muhammadun? Muhammadun mubtada marfu' bil ibtida wa alamat rafihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Safara fi'il al-madhi mabni al-fath la mahalla lahu min al-i'rab. Abuhu fa'il marfu' alamat rafihi al-waw niyabah ad-dhamma li'annahu min al-asma' al-khamsa wa huwa mudhaf. Al-ha ضمير متصل مبني على الضمة في محل جر مضاف إليه. الجملة الفعلية في محل رفع خبر. Enggak perlu disebut awal asani, al-mubtada al-awal ataupun al-mubtada asani. Kenapa? Karena mubtadanya hanya satu. Wa nahwu, contoh yudrabu ghulamuh, dipukul ya pembantunya ataupun anaknya. Min qaulika, pada ungkapanmu Khalidun yudrabu ghulamuh. Ya. Khalidun yudrabu ghulamuh. Coba di Arab Khalidun mubtada marfu' bil ibtida wa alamat rafihi ad-dhamma adh-dhahira ala akhirih. Yudrabu fi'lun mudhari'un, boleh dikatakan mabni lil majhul atau mughayyir shighah, boleh mabni lil majhul atau mughayyir shighah marfu' ya bi tajarruri min an-nasib wal jazim wa alamat rafih ad-dhamma adh-dhahira ala akhirih. Ghulamuhu naibul fa'il marfu' wa alamat rafih الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف. الها ضمير متصل مبني على الضمة في محل جر مضاف إليه. الجملة الفعلية في محل رفع خبر. فإن كان الخبر جملة فلا بد له من رابط يربطه بالمبتدا. Kalau khabarnya itu berupa jumlah, apakah jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah, maka harus ada rabit pengikat yang mengikat antara khabar dengan mubtadanya. Bagaimana dalam contoh-contoh dalam mata disebutkan Zaidun qoma abuhu, ada robitnya di situ. Yaitu apa? Dhamir ha yang kembali kepada Zaid. Zaidun jariyatuhu dhahibah, juga ada robitnya ha yang kembali kepada Zaid. Ya. Harus ada apa? Robit. Ya. Robit yang mengikat antara khabar dengan mubtada. Apa tujuannya dikasih robit? Agar jumlahnya tidak menjadi jumlah yang asing. Ya. Coba kalau contoh tadi di matan. Zaidun qoma abuhu, haknya dibuang. Ini kan robitnya hak. Zaid bapaknya berdiri. Diganti Zaidun qoma Abu Muhammadin. Zaid berdiri Abu Muhammad. Kira-kira nyambung enggak? Enggak. Sudah jumlahnya menjadi jumlah yang asing. Kenapa enggak ada robitnya? Iya. Ya. Imma dhamirun ya'udu ila al-mubtada, dan robit itu banyak bentuknya. Enggak mesti berupa dhamir. Iya. Ada kalanya robit itu berupa bomir, yang bomir itu kembali kepada mubtada, kama sami'ta, sebagaimana yang kau dengar dalam contoh-contoh, ya, yaitu apa? Zaidun qoma abuhu. Di sini man robitnya yang mengikat antara khabar dan mubtada, bomir ha yang kembali kepada Zaidun. Pada contoh jumlah fi'liyah tadi, Muhammadun safara abuhu, man robitnya? Bomir ha, bomir ha, iya. Nah sekarang kalimat Zaidun yadribu Muhammadan, man robitnya? Zaidun yadribu Muhammadan, Zaid memukul Muhammad. Zaidun yadribu Muhammadan, man robitnya? Zaidun yadribu Muhammadan. Hah? Ya bamir mustatir pada yadribu. Ya yadribu kan ada fa'ilnya, bamir mustatir takdirnya huwa kembali kepada. Ya bamir kadang mustatir kadang baris gitu ya. Ya. Kadang mahdhuf juga. Kadang mahdhuf dibuang gitu. Zaidun ana dharibun, saya ana dharibu, saya memukul dia. Imma dhamirun ya'udu ila al-mubtada, ada kalanya dhamirnya atau robitnya berupa dhamir yang itu kembali kepada mubtada sebagaimana yang telah kau dengar, ada kalanya robitnya berupa isim isyarah, kata tunjuk. Contohnya Muhammadun hadza rajulun karim. Muhammad ini adalah seorang yang mulia, dermawan. Ya, Muhammad ini atau dia ini adalah seorang yang dermawan. Ya, irobnya jelas Muhammadun mubtada marfu bil ibtida ataupun al mubtada al awal marfu bil mubtada wa alamat rafi dhamma dhahir ala akhiri, hadza ism isyarah ataupun halitan bi saja halitan bi za ism isyarah mabni ala sukun fi mahalli rafin mubtada athani al mubtada athani rajulun kh خبر المبتدا الثاني مرفوع علامة رفعه الضمة ظهر على آخره كريم صفات للمرفوع مرفوع مثله علامة رفعه الضمة ظهر على آخره بلوم صفات موصوف بلوم دباس وشبه الجملة نوعا أيضا sedangkan شبه الجملة juga sama sebagaimana jumlah ada dua macam الأول الجار والمجرور yang pertama adalah الجار والمجرور نحو contoh في المسجد pada di dalam masjid ya في قولك pada ungkapanmu عليٌ في المسجد علي ada di masjid إرمي عليٌ مبتدا معرفه بالابتداء وعلامة رفعه الضمة تظهر على آخره في المسجد الجار والمجرور kalau mau singkat langsung في محله kalau mau dirinci boleh في حرف الجار المسجد اسم مجرور الجار والمجرور في محله ataupun disebutin shibul jumlah al-jar wal-majrur shibul jumlah fi mahali rafin khabar wasan yang kedua nahu fawqal husni di atas ranting min qawlika al-ta'iru fawqal husni burung itu ada di atas ranting ataupun dahan i'rabnya juga jelas al-ta'iru mubtada marfu bil ibtida wa alamat rafi al-dhammatu al-zahiratu ala akhiri fawqa dharaf mansub dharaf itu mansub wa alamat nasbi الفتحة ظهر على آخره وهو مضاف الحسن مضاف إلى مجرور وعلامة جر الكسرة ظهر على آخره شبه الجملة من فوق الحسن شبه الجملة من فوق الحسن في محل رفع خبر ومن ذلك تعلم أن الخبر على تفصيل خمسة أنواع dan dari penjelasan ini tahulah engkau mengetahui bahwasanya khabar itu ya secara rinci ada lima macam ya kan mufrad kemudian jumlah fi'liyah jumlah ismiyah jar majrur dan dhorof itu khabar tidak keluar dari lima ini ya tadribun alal i'rab latihan i'rab ini insyaallah nanti sudah pada bisa ini sehingga kita baca cepat ya a'rib aljumal al-atiyah i'rablah jumlah berikut ini muhammadun qa'imun muhammadun hadhara abu muhammadun abu musafir muhammadun fiddari muhammadun indak ya. Semuanya insyaallah bisa ya perlu dibaca enggak? Dibaca cepat aja ya. Muhammadun qa'imun. Al-jawab jawabannya Muhammadun qa'imun di sini i'rabnya lebih ringkas. Ya Muhammadun mubtada marfu bil ibtida wa alamat rafi dhammatun zahiratun fi akhiri qa'imun khabar mubtada marfu bil mubtada wa alamat rafi dhammatun zahiratun fi akhiri Muhammadun hadara abu Muhammadun mubtada hadara fi'l madin mabni ala al-fath abu fa'il fa'ilu hadara abu la fa'ilnya hadara مرفوع بالواو نيابة عن الضم لأن من الأسماء الخمسة وأبو مضاف والها مضاف إليه مبني على الضم في محل خفض والجملة من الفعل والفعل في محل رفع خبر المبتدأ أيضا والرابط رابطنا ورابط بين الخبر والمبتدأ هو الضمير الواقع مضافا إليه jadi رابطنا pada جملة apa رابط dari جملة apa محمد حضر أبوه adalah ضمير Al-waqi' mudhafan yang jatuh sebagai mudhaf ilaih. Pada ungkapanmu abuhu. Itulah pemirha mudhaf ilaih yang merupakan rabitnya. Kemudian Muhammadun Abu Musafir. Muhammadun Abu Musafir. Muhammad mubtada'un awal. Marfu' bidhamma al-zahirah. Abu mubtada'un thanin. Marfu' bilwaw niyabah. Al-dhamma li'anna minal asmil khamsah. Wa abu mudhaf alha mudhafun ilaih. Musafir khabar mubtada'i thani. Wa jumlatul mubtada'i thani. Wa khabarih. في محل رفع خبر المبتدأ الأول الرابط بين هذه الجمل بين هذه الجمل هذه والمبتدأ الأول الضمير الذي في قولك أبوه dan yang mengikat antara هذه الجمل jumlah ini dengan mubtadanya adalah apa ضمير yang ada pada ungkapanmu أبوه محمد في الدار محمد مبتدا في الدار جمع مجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدا jadi في الدار itu dia متعلق dengan sesuatu yang mahdhuf takdirnya kainun ya kainun kemudian محمد عندك محمد المبتدا عند ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر المبتدا محمد عندك محمد مبتدا sedangkan عند ظرف مكان dia متعلق terkait dengan sesuatu yang mahdhuf yaitu kain ya sebagai khabar bagi mubtada ya wa inda mudafin inda mudaf al kaf dhamir mudaf ilaih mabni al fath fi mahalli khafdin ya di sini kenapa disebut dengan syibul jumlah ya jar majrur dan juga dhorof disebut dengan syibul jumlah ya karena dia pada hakikatnya apakah jar majrur ataupun mudhaf itu berkait dengan apa? Sesuatu yang mahdhuf. Sesuatu yang mahdhuf itu ditakdirkan apakah fi'il atau isim, ada khilaf di antara ahli nahwu. Sebagian mengatakan yang ditakdirkan itu fi'il. Istaqarra gitu. Istaqarra pada contoh tadi Zaidun fil masjid, maksudnya Zaidun istaqarra fil masjid, ada di masjid. Maknanya sama. Sebagian yang lain menakdirkan sesuatu yang mahdhuf itu isim. Zaidun mustaqirrun ataupun kainun. Ya. Kalau misalkan kita anggap bahwasanya yang mahdhuf itu adalah isim itu kainun, berarti mirip dengan jumlah ismiyah, ya kan? Zaidun kainun fil masjid. Khabarnya kan kainun tuh. Ya, berarti syibu jumlah mirip dengan apa? Jumlah ismiyah. Kalau kita takdirkan yang mahdhuf itu fi'il, Zaidun istaqarra, berarti mirip dengan jumlah fi'liyah gitu. Tapi yang dirujukan adalah bahwasanya yang mahdhuf itu isim. Karena hukum asal daripada khobar itu dengan mufrad. Adapun kalau kita takdirkan fi'il berarti khobar jumlah. Iya kan? Kalau kita takdirkan sesuatu yang mahdhuf itu Zaidun istaqarra fil masjidi, takdirnya istaqarra, berarti khobar jumlah kan? Ya, kalau kita takdirkan mustaqirun isim ataupun kainun, maka khobarnya adalah jumlah ismiyah. Ya, bukan apa? Bukan jumlah ismiyah, tapi apa? Mufrad. Iya, mustaqirun ataupun kainun. Itu tambahan saja. Ya, kenapa disebut dengan syibul jumlah? Karena dia ya jar majrur atau mudharab ini berkait dengan sesuatu yang mahdhuf sehingga dia mirip dengan jumlah. Ya, artinya mai i'rabnya dengan i'rab yang mudah seperti ini enggak apa-apa. Fil masjid jar majrur fi mahalli rafin khabar juga boleh antum i'rab dengan i'rab yang lain. Jadi al jar wal majrur muta'alliq bi khabarin mahdhuf, terkait dengan khabar yang mahdhuf. Jadi khabarnya yang hakiki itu mahdhuf. Takdirnya apa? Kainun. Tapi yang ini lebih mudah. Boleh juga seperti ini. Karena dia jar majrur ini menggantikan posisi khabar, maka boleh dikatakan dia sebagai khabar. Ya. Ya, sampai di sini ada syal. Silakan ada yang kurang paham. Ya. Tadi tambahan enggak paham atau kurang paham enggak masalah. Ya. Ya, intinya antum harus pahami. Ya. Silakan ada yang mau ditanyakan terkait dengan i'rab ataupun yang lainnya. Yang mutalik di mahdhuf tadi bisa ditakdirkan fi'il atau bisa ditakdirkan isim ya? Ya kalau ditakdirkan fi'il berarti jumlahnya jadi jumlah fi'il ya. Iya ya, kan? Istaqarra ada huwa di situ kan, ada huwa. Ya. Kalau ditakdirkannya isim mustaqirun ataupun kainun berarti khabarnya mufrad. Tapi yang rajih jadi kalau di sini mufrad. Muhammadun fiddari. Itu bisa mungkin ditakdirkan isim ya? Isim. Iya. Ya bisa isim bisa fi'il. Kita kira-kira Ya terserah mau ambil pendapat yang mana. Tapi yang rajih ya, yang mahdhuf itu adalah isim. Itu kainun, ada maknanya. Atau mustaqirun, sama maknanya ada. Ya dari terjemahannya kan ada ya maknanya. Muhammad fil masjid, Muhammad ada di dalam masjid. Adanya itu sudah dipahami, gak perlu disebutkan lagi. Jadi di sini disebutkan fiddar jar majrur muta'alliq bi mahdhufin, terkait dengan sesuatu yang mahdhuf. Ya khabarul mubtada, khabar bagi mubtada. Atau anda boleh juga mengatakan ya jar majrur itu muta'alliq bi khabarin mahdhuf, ya terkait dengan khabar yang dibuang, takdirnya kain. Ya, tapi yang ini lebih mudah dan lebih sering digunakan, ya yaitu fidar jar majrur fi mahali rafin khabar, itu lebih mudah. Ya, muta'alliq bi apa mahdhufin, muta'alliq bi mahdhuf. Kenapa sih muta'alliq? Muta'alliq karena yang namanya jar majrur dan juga dharaf itu selalu dia berkait. Ya, bergantung kepada yang lain, nggak bisa dia tegak sendiri. Jadi fiddar itu berkaitannya dengan sesuatu yang mahdhuf, harus dibuang, nggak boleh ditampakkan. Nggak boleh ditampakkan Muhammadun kainun fiddar, nggak boleh. Ya, atau Muhammadun mustaqirun fiddar, nggak boleh. Ya. Hanya pada terjemahannya aja kelihatan yang mahdhufnya itu. Ya, yang lain nanti insyaallah ada lebih rinci di tempat yang lain. Ya cukup antum bisa memahami fidar jar majrur fi mahalli rafin khabar ya, bagus. Ya. Ya ataupun ditambahkan itu muta'alliq bi mahdhuf. Kalau ditanya apa yang mahdhuf, ya kain takdirnya ataupun mustaqir. Ya. Ada yang lain mengatakan fil istaqarra. Ya. Yang lain kata kalau ada kita cukupkan di sini. Subhanallah, walhamdulillah, syukur la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.